Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala man bu'isa rahmatan lil'alamin, wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yamiddin, wa ba'du. Faqad qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rekan-rekan dimanapun Anda dapat mendengar suara ini, semoga setiap kita berada dalam lindungan Allah, setiap kita berada dalam limpahan taufik dan hidayah Allah, bahkan setiap kita berada dalam keadaan sehat walafiat dan sempat. Dan tentu bagi saudara-saudara kita yang uzur, yang sakit dan berhalangan, mudah-mudahan kita doakan agar mereka segera sembuh, dan ketika sembuh mereka menggunakan kesehatannya untuk mengabdi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, sebagaimana yang tadi sudah dikatakan bahwa bahasan kita kali ini juga sesungguhnya merupakan selingan ya dari kajian kitab hadis, tetapi saya sangat mempunyai perhatian khusus untuk rekan-rekan sekalian berkenaan dengan momentum yang tidak boleh sesungguhnya setiap kita terlewat. Belum tentu pada bulan Zulhijjah yang akan datang kita berumur panjang sempat mengalami hari-hari seperti ini, padahal hari-hari ini adalah paling afdol, bahkan lebih baik daripada al-jihadu fi sabilillah sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah alaihi afdhalus salati wa taslim. Nah, oleh karena itu, maka pada malam hari ini, setelah pekan yang lalu kita membahas secara umum tentang 1 sampai dengan 10 bahkan 13 Zulhijjah, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan berkenaan masalah fokus berkenaan dengan tanggal 9 dan tanggal 10. Nah, hari ini adalah tanggal 8. Kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah haji sesuai dengan sunnah adalah mereka berihram dari tempat mereka tinggal di Mekah menggunakan pakaian ihram, lalu meninggalkan Mekah dan semuanya menuju Mina. Harus berada di Mina dengan waktu sholat duhur, lalu mereka adalah menunaikan sholat duhur berjamaah tetapi qasar, tidak jamaah. Kemudian pada waktu asar mereka juga demikian, maghrib, isya ditunaikan pada waktu masing-masing tetapi dengan cara berjamaah dan qasar. Kemudian besok hari adalah setelah terbit matahari semua mereka bertolak menuju padang Arafah dan seterusnya. Jadi besok adalah hari Arafah, dan karena itu maka saya ingatkan bahwa besok adalah hari ke-9, dan karena itu mari kita hapus dosa kita sebanyak 720 kali 24 jam untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Rasul ketika ditanya tentang saum Arafah, kata beliau, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, bahwa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah. Rasul ditanya tentang saum hari Arafah, lalu qala, kata beliau, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, bahwa saum satu hari itu akan menghapus dosa setahun yang lalu, berarti 360 hari minimal, dan setahun yang tersisa, berarti 360 juga, kalau dijumlah menjadi 720, kalau kali 24 jam betapa. Subhanallah, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Kasih dan Sayang terhadap kita dan hambanya, sehingga tidak ingin mereka itu tersentuh oleh azab, dan karena itu Allah berikan kesempatan kepada kita agar kita terhapus dosanya. Mari kita saum di esok hari, hari Kamis, hari Arafah. Mudah-mudahan Allah menerima saum kita yang kurang lebih 14 jam itu, lalu kita selesai dengan mendapatkan bersih dari dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dihapus kesalahan dan dosa kita. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, berikutnya adalah jangan lupa bahwa keesokan harinya adalah kita adalah akan menunaikan sholat Idul Adha, makmurkan semua orang yang menjadi warga muslimin, yaitu laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, atau bahkan besar, bayi, bahkan yang suci, yang haid, semuanya adalah digiring menuju ke lapangan menunaikan sholat Idul Adha, kecuali yang haid tentu di tempat tertentu. Ada shaf untuk laki-laki, ada shaf untuk wanita, dan berikutnya adalah ada shaf untuk para ibu yang sedang haid atau anak-anak kecil atau orang-orang yang beruzur menunaikan sholat dan mengikuti khutbah. Nah, yang demikian itu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan lupa itu adalah tanggal 10, yaitu tepatnya adalah hari Jumat. Setelah kita tunaikan sholat Idul Adha, sunnah berikutnya adalah Al-Udhiyah. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan tentu kita mengetahui dengan seksama berkenaan dengan masalah ini, sehingga ibadah yang sesungguhnya merupakan ibadah harta dari kita ini menjadi ibadah yang mukhlis dan diterima sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekan Akta, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali. Tadi saya sudah sampaikan mukadimah, dan mungkin saat ini saya akan langsung masuk kepada adab ya, atau etika kita di dalam berkurban. Saya mungkin akan tonjolkan adab ini yang paling penting saja, yaitu 5 perkara ya. Dan 5 perkara ini mudah-mudahan bisa dicamkan dan bisa diterapkan, terutama pada mereka yang terlibat dalam berkurban, apakah pekurban langsung atau panitia yang melaksanakan dan menyalurkan daripada kurban itu sendiri. Kalau saya tinjau, maka 5 perkara saja. Pertama adalah adab bagi orang yang akan berkurban. Kemudian adab yang harus dipenuhi oleh hewan kurban. Kemudian yang ketiga adalah cara yang tepat dan benar untuk berkurban ataupun dalam menyembelih kurban. Kemudian waktu yang harus diperhatikan dalam berkurban. Dan yang kelima adalah pembagian dan distribusi kurban. Nah, ini titik-titik yang harus kita benarkan, kita luruskan, atau kita mantapkan kalau kita sudah pernah mengetahuinya, agar semakin hari ibadah kita semakin benar, tidak seperti yang lalu. Dan hari ini tentu jika dibandingkan yang akan datang, yang akan datang harus lebih baik daripada hari ini. Demikian. Nah, kalau kita ingin berkurban, maka rekan dokter dimanapun Anda berada, kalau Anda ingin berkurban, maka andanya itu harus memperhatikan beberapa poin berikut. Yang pertama adalah harus ikhlas. Kenapa Anda berkurban? Anda harus tahu bahwa berkurban itu ibadah. Allah menyuruhnya, misalnya fasalli li rabbika wanhar, berarti perintah Allah. Allah menyuruh pada kita untuk berkurban. Berarti kalau kita berkurban adalah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mencontohkan sebagaimana yang akan kita dengarkan beberapa rentetan hadis yang semuanya adalah ada ajaran yang jelas tentang masalah kurban ini. Nah, oleh karena itu ketika kita akan berkurban, maka harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berkurban? Adalah karena Allah Subhanahu wa taala, jangan karena perkara duniawi, sehingga terkadang juga bangga-banggaan ya, gemuk-gemukan misalnya, atau banyak-banyakan misalnya. Kalau satu masjid, satu instansi dengan yang lain, maka bangga-banggaan dengan berapa sekian banyak, lalu seolah itu adalah bagian dari kebanggaan dari sisi angka. Padahal yang paling penting bagi kita adalah, rekan dokter, sebelum kita tunaikan tanggal 10 berkurban, ikhlaskan niat kita bahwa kita berkurban karena perintah Allah. Kita berkurban karena syiar Islam, dan seterusnya yang akan kita nanti insya Allah akan ungkap dengan pelajaran atau hikmah dari berkurban itu sendiri. Kedua adalah tadi pernah disinggung, yaitu berkenaan masalah memotong rambut dan kuku bagi orang yang akan berkurban. Di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadisnya adalah sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Ummu Salamah, bahwa annan Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, bersabda, sabda Rasulnya begini, idza ra'aitum, jika kalian melihat hilal dzil hijjah, hilal maksudnya bulan, dzil hijjah maksudnya bulan ke-12 seperti sekarang kita ini, dan ra'aitum di sini maksudnya adalah bahwa sampai berita kepada kita tentang masuknya bulan dzil hijjah. Jadi bisa diartikan jika kalian melihat atau sampai berita tentang subut atau menetapnya awal bulan dzil hijjah ini, lalu wa arada ahadukum, dan kata Rasul, seorang dari kalian menginginkan, berniat, menghendaki, an yudhiya, untuk berkurban, fal yumsik, maka hendaknya dia pegang, dia tahan, dia tidak melakukan, an sya'rihi, terhadap rambutnya, maksudnya tidak memegang rambut di sini adalah tentu tidak untuk memotong, tidak untuk melakukan sesuatu yang dia adalah mengurangi daripada panjangnya rambut, wa idzfarihi, dan kemudian juga jangan memegang kukunya, dalam artian tidak boleh memotongnya. Nah, dengan jelas bahwa Rasulullah SAW memberikan kepada kita, bahkan dalam hadis yang lain, yumsik itu memegang. Kalau dalam riwayat yang lain malah fala yamassa. Yamassa itu adalah menyentuh, dan itu yang dimaksud adalah memotong. Oleh karena itu, jika kita ingin berkurban, maka tahanlah hal itu. Dan kalau seandainya misalnya sudah kadung gitu ya, tanggal 1 misalnya, mestinya tidak memotong rambut dan kuku, tetapi waktu itu belum punya rezeki, belum punya gambaran, atau mungkin belum tahu gitu. Kemudian tanggal 5 gitu punya niat untuk berkurban, maka sejak tanggal itu bukan berarti batal tidak berkurban, karena kemarin itu adalah kita tidak tahu, atau kemarin itu adalah kita belum mampu sehingga belum berniat untuk melakukan hal itu. Jadi lakukan, dan ini adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagi pekurban itu harus juga diperhatikan, dan ini penting, yaitu bahwa harta yang kita jadikan untuk berkurban itu harus harta yang halal. Jangan karena ikut-ikutan supaya berkurban, lalu dia serobot kanan, serobot kiri, korupsi kanan, korupsi kiri, atau menjabret kanan, jabret kiri. Yang penting bisa berkurban, tidak boleh berkurban dari perkara yang haram. Oleh karena itu, ini adalah harus diperhatikan bahwa kurban itu adalah ibadah, dan beribadah pada Allah harus dengan yang baik-baik. Karena kata Rasulullah SAW, inna allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba, bahwa kata Rasul, Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Nah, itu rekan-rekan dimanapun Anda berada, berkenaan dengan nomor 1, pekurban, orang yang ingin melakukan kurban, 3 perkara. Kemudian yang kedua adalah hewan kurban. Sekarang hewan yang akan dijadikan oleh kita sebagai kurban itu sendiri atau udhiyah, itu adalah harus beberapa perkara harus diperhatikan. Pertama adalah kriteria, atau katakan saja, saya ulangi, dari umurnya. Umur hewan itu adalah harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, la tazbahu illa musinnatan illa an ya'sura alaikum fatazbahu jaza'atan min ad-dha'ni. Kata beliau, jangan kamu menyembelih kecuali musinnah. Nanti musinnah akan saya jelaskan, illa an ya'sura alaikum, kecuali kalau kalian kesulitan terhadap itu, sehingga tazbahu jaza'ah min ad-dha'ni. Ini juga akan dijelaskan. Jadi rekan-rekan dimanapun Anda berada, bahwa umur ini adalah penting. Musinnah itu artinya adalah yang sudah berumur, dan berumur di sini maksudnya adalah tertentu. Misalnya kalau unta, maka harus yang sudah berumur 5 tahun. Kalau sapi, yang sudah berumur 2 tahun atau lebih. Kalau kambing, maka minimal 6 bulan. Atau katakan saja 1 tahun dia adalah kalau dia adalah kambing dan itu adalah besar. Nah, hanya saja kalau seandainya tidak ada, maka dikecualikan, yaitu dengan ad-dha'nu, dan itu adalah berumur 6 bulan. Jadi kalau perawakan daripada si kambing itu 6 bulan sudah termasuk layak potong, maka itu adalah dalam kategori yang disebut dengan ad-dha'n, dan itu adalah hendaknya diperhatikan. Jangan sampai terlewat ya. Umur ini adalah penting karena dia adalah bagian dari kriteria. Kemudian yang berikutnya adalah yang harus diperhatikan tentang masalah hewan kurban itu adalah dari sisi kriteria. Bahwa kriteria untuk hewan kurban itu harus juga sesuai dengan apa yang dijelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalnya adalah bahwa kualitasnya itu adalah bagus. Bahwa di dalam hadis Abu Rafi' radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW itu membeli dua kambing gibas, dua kambing gibas, dan dua-duanya adalah gemuk. Jadi kita juga demikian. Oleh karena itu kalau mau berkurban jangan yang kurus, jangan yang kecil. Tapi lihat Rasulullah SAW adalah membelinya adalah kambing gibas dan dia adalah gemuk. Bahkan dari riwayat Abu Umamah, bahwa kata beliau, kami apabila ingin berkurban itu selalu memilih hewan yang gemuk ya, dan itu adalah di Madinah, dan kaum muslimin melakukan hal itu, kata beliau. Nah, jadi ini adalah juga penting untuk diperhatikan oleh kita sekalian. Kemudian misalnya adalah bahwa bilangan ya, bilangan yang disembelih oleh kita itu adalah memang kalau kita lihat adalah sewajarnya atau semestinya adalah satu orang itu adalah satu kambing, atau kalau sapi adalah untuk 7 orang. Nah, akan tetapi bagi mereka yang mungkin ada kesulitan atau mungkin khawatir tidak mampu lagi untuk hari esok berkurban, maka seperti Rasulullah SAW pernah mencontohkan dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari, bahwa kata beliau Abu Ayyub, kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang pada zaman Rasul, di masa Rasulullah sallam, yudahi bisyati, berkurban dengan satu domba, anhu, untuk dirinya, wa an ahli baitihi, dan untuk anggota keluarganya. Menunjukkan bahwa berkurban itu bisa untuk dirinya dan bisa untuk orang lain. Itu adalah diperhatikan lekan rata bahwa satu domba untuk dia dan keluarganya, berarti satu untuk beberapa orang. Dan kalau yang biasa adalah satu kambing untuk satu orang. Tetapi juga harus dibiasakan kalau kita punya kelapangan rezeki, maka berkurban itu tidak mengapa, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Rasul itu sendiri adalah berkurban itu dhaha Rasulullah SAW bikabsyaini amlahaini akronaini, bahwa Rasul itu adalah berkurban dengan dua kambing gibas yang gemuk dan bertanduk dua-duanya. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah zabahahuma biyadihi, menyembelihnya sendiri. Jadi rekan-rekan sekalian, itu adalah pertama kali yang harus kita ketahui tentang masalah hewan. Dan yang harus kita perhatikan juga adalah bahwa tentang masalah hewan ini adalah tidak boleh ada unsur cacat. Nah, kalau kita adalah menggunakan binatang yang cacat, maka bisa jadi bukan saja kurang hewan itu menjadi kurban yang sah bagi kita, tetapi malah bisa jadi kita itu adalah termasuk yang tidak diterima daripada kurban kita. Nah, oleh karena itu maka harus diperhatikan. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dan kata beliau hadis ini hasanun sahih, dari salah seorang sahabat bernama Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu anhu. Kata beliau mengatakan, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam itu adalah berdiri di tengah-tengah kami berkhutbah. Lalu mengatakan begini, kata beliau, arba'un la tajuzu fil adahi. Dalam berat yang lain, la tujza'u. Ada empat perkara yang tidak boleh ada dalam hewan kurban, atau yang tidak akan sah, tidak akan mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah sedikit pun. Satu adalah al-aura, al-bayyinu auruha. Berarti matanya itu cacat, mungkin saja berupa buta. Kemudian yang kedua, wal-maridatu al-bayyinu maraduha. Sakit yang jelas kelihatan nampak sakitnya. Kemudian wal-arja adalah juga termasuk perkara yang harus diperhatikan. Arja itu adalah pincang, ya, tidak boleh yang pincang begitu. Wal kasirah allati la tunfi, dan itu adalah yang patah, yang luka, dan kemudian dia adalah tidak bisa untuk melakukan perkara yang harus dia lakukan. Jadi dia mungkin saja tidak bisa melakukan perannya terhadap lawan jenisnya misalnya, atau misalnya adalah dia adalah kurus sekali misalnya. Nah, itu adalah termasuk perkara yang harus diperhatikan. Kalau empat ini adalah ada, maka akan menjadi tidak kurban atau tidak akan menjadi sah kurban kita. Bahkan kata para ulama, termasuk hewan yang harus dihindari untuk dijadikan kurban adalah misalnya yang bukan saja buta total, tetapi cacat yang menyebabkan si hewan itu adalah walaupun dia adalah bisa melihat tapi sakit. Nah, sakit yang kemudian permanen pada si kambing atau hewan kurban itu akan juga mengurangi pahala kita dalam berkurban. Misalnya adalah kemudian yang mandul, ya, atau yang tidak bisa dia adalah melahirkan, atau misalnya adalah yang dia itu mengalami kesulitan dalam masalah pengembang biakan begitu. Atau misalnya adalah hewan yang terkena sangat luka, atau misalnya tercekik begitu. Nah, itu juga adalah harus diperhatikan, tidak boleh ada. Kemudian juga adalah yang putus salah satu dari kakinya misalnya, atau tangannya dari empat itu, ada yang terputus atau ada yang pincang dan seterusnya. Dan perlu saya ingatkan adalah bahwa hewan yang dikebiri, nah, ini juga adalah menjadi bermasalah karena tadi bahwa dia termasuk cacat. Nah, oleh karena itu mungkin ada orang yang untuk mengharapkan dagingnya banyak lalu dia itu dikebiri, dan itu adalah salah. Nah, ini adalah yang harus diperhatikan rekan waktu dimanapun Anda berada. Dan satu hal lagi adalah tentang masalah adab daripada berkurban ini, yaitu tentang masalah waktu, ya. Waktunya adalah harus sesuai, dan waktu itu adalah harus tentu dari mulai ba'da sholat Idul Adha sampai dengan waktu ba'da asar, sholat atau hari tasyrik tanggal 13. Tentang masalah cara, tentu adalah bahwa alat yang dipakai harus tajam, jangan tumpul, ya. Kemudian harus berbaik, jangan kasar, mungkin diikat dulu atau diupayakan supaya dia tidak meronta begitu. Dan termasuk menyembelihnya juga harus dengan cara yang baik. Dan itu adalah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir masalah pembagian, bahwa dibagikan tentang masalah kurban ini sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya. Bahwa tentang masalah pembagian ini misalnya adalah dalam surat Al-Hajj Allah jelaskan, fakulu minha wa at'imu al-ba'isal faqir. Makanlah dari hewan kurban itu, wa at'imu, dan berilah makanan, jadikan sebagai makanan yang akan diberikan kepada orang yang fakir, orang yang miskin, apalagi mereka yang tentu tidak atau sangat merindukan terhadap daging. Dan itu Rasulullah SAW sendiri contohkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah SAW pada haji wada itu adalah memotong kambing sangat banyak. Oke. Okay. Tetapi kemudian Rasulullah SAW bagikan kepada semua, dan tapi Rasulullah SAW kemudian mencicipi daripada apa yang dikurbankan oleh beliau tersebut. Nah, secara global demikian, barangkali rekan-rekan di mana pun Anda berada dapat menangkap. Mudah-mudahan selebihnya adalah digunakan dengan melalui tanya jawab. Demikian. Kita langsung saja meneruskan pertanyaan dari Bapak Suni, Ustadz. Bagaimana dengan sisa hasil potongan daging kurban seperti kulit dan sebagainya yang langsung dijual, Ustaz? Ini bagaimanakah kira-kira hukumnya? Kemudian dari Pak Suni tadi kita langsung beralih saja ke rekan data yang bergabung. Ada rekan Sumiati, Ustaz, bagaimana kalau berkurban bukan atas nama kepala keluarga tapi setiap tahun ganti-ganti, misalnya si A, si B, si C dan seterusnya? Silakan tanggapannya, Ustaz. Ya. Pertanyaan yang pertama tentang masalah penjualan kulit ya atau anggota badannya. Nah, ini perlu diketahui oleh rekan dokter dimanapun Anda berada bahwa yang disebut dengan kurban itu tertentu orang yang berkurbannya, berarti harta orang yang berkurban, bukan harta siapapun, dia amanah. Kemudian yang kedua, haknya juga tertentu, yaitu tadi misalnya adalah ada untuk dimakan oleh yang berkurbannya, kemudian juga ada yang untuk fakir miskin dan seterusnya. Nah, kejadian atau yang bertahun-tahun dan ini adalah mestinya diperbaharui dan diperbaiki adalah bahwa kalau seandainya kita mau menyerahkan penyembelihan hewan kurban itu ke suatu instansi, maka ketahui bahwa kepala, kulit, dan termasuk ceker atau kaki ya, itu adalah tidak boleh dijadikan upah atau tidak boleh juga dijual. Dalam artian bahwa dia tidak dibagikan kepada yang berhak. Nah, kecuali kalau dibagikan dulu kepada yang berhak, lalu orang yang berhak itu menjual, maka berarti sudah bukan lagi kurban, sudah menjadi daging yang menjadi hak orang yang menikmatinya. Nah, ini harus diperhatikan gitu tentang masalah ini. Di dalam hadis adalah penting untuk kita simak bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu." Barang siapa yang menjual kulit kurbannya, maka dia tidak terhitung berkurban. Berarti kan batal ya kan? Tidak termasuk tidak berkurban begitu. Okay. Nah, oleh karena itu ini adalah yang pertama. Jadi tidak boleh sama sekali untuk menjual kulitnya dijual, kepalanya dijual, kakinya dijual, kecuali tadi saya katakan bahwa misalnya si A berkurban, maka kemudian si kepalanya diberikan ke si C. Si C ini memang berhak gitu kan. Iya. Oleh si C itu dijual, maka itu adalah urusan dia karena dia sudah memiliki gitu kan. Itu boleh ya Sat ya? Iya, itu adalah karena sudah jadi milik si C kan. Begitu juga misalnya kulit D itu berhak untuk diberi, lalu dia itu diberi kulit, maka ketika sudah jadi milik si D, maka boleh dia gunakan untuk apapun, untuk dijual silahkan, karena dia sudah jadi milik dia gitu. Nah, hanya penting untuk diperhatikan bahwa apabila misalnya mungkin kalau setiap orang kan jadi individu gitu kan, per orang. Kemudian dikolektif gitu kan, menjadi banyak kulit. Nah, itulah kembali kepada terserah siapa yang berhak akan kulit itu. Bahkan bila perlu bagi penyelenggara ya, panitia, karena di kita adalah biasanya lewat instansi, itu diumumkan di mading atau gimana bahwa siapa kaum muslimin yang mau berminat minta kulit. Kemudian oleh panitia misalnya adalah maju 15 orang misalnya gitu. Lalu si kambingnya ada berapa, lalu si panitia itu adalah bermusyawarah, silahkan dikasih semua atau dikasih 5 atau 10 seperti itu. Jadi dia adalah bagikan kepada orang yang berhak menerimanya begitu. Nah, ini adalah penting ya untuk diketahui. Kalau misalnya kelebihan juga gitu ya, maka semua orang, misalnya dari 5 orang, 15 orang itu kemudian bergabung, kemudian mereka jual. Pokoknya yang penting kalau sudah diberikan ke orang yang berhak, maka bukan lagi menjadi pemilik orang yang berkurban, dan itu berarti boleh. Demikian. Jadi orang yang berkurban itu tidak boleh menjual kepalanya, kulitnya, seterusnya, kecuali jika sudah diserahkan, sudah disedekahkan, maka dia sudah bukan hak dia lagi. Itu adalah yang pertama untuk apa namanya berkenaan masalah kulit ya. Dan tentu bahkan sampai para ulama mengatakan bahwa itu seperti madhabnya Imam Malik, Imam Syafi'i, dan bahkan Imam atau madhab Hambali mengatakan bahwa menjual kulit itu atau masuk haram hukumnya. Menjual kulit daging hasil kurban adalah haram. Haram. Kalau bagi yang berkurban ya. Kalau yang orang. Kalau si panitianya, Ustaz? Panitia ini adalah yang memotongnya. Nah, kalau menerima, misalnya bahwa panitia ini kata si pekurban itu sudah, saya sudah berkurban, oleh karena itu saya serahkan ke sepenuhnya ke panitia. Nah, panitia termasuk orang yang berhak, misalnya, maka mereka adalah termasuk boleh karena mereka sudah diberikan pindah hak, pindah milik. Sekarang bukan lagi pekurban kan. Mereka adalah orang yang berhak akan kulit itu, dan karena banyak maka kemudian oleh panitia dijual. Itu adalah beda lagi. Oh, jadi boleh ya kalau panitianya yang menjual itu boleh. Kalau tadi sudah dipindah hak. Sudah diberikan hak oleh si pengkurban itu kepada panitia, itu seperti itu. Jadi dan satu hal lagi, bahwa kepada para jagal, para orang yang suka menawarkan jasa menyembelih dan menguliti, itu adalah tidak boleh bersyarat. Yang benar adalah kontrak, bahwa orang yang berkurban itu adalah berkontrak kepada jagal, bahwa berapa pengurusan dari mulai menyembelih sampai dengan menguliti. Nah, kalau mood mereka itu adalah misalnya satu kambingnya 50.000 misalnya, maka dia tidak boleh bersyarat, kepalanya buat saya ya gitu, kulitnya buat saya, kakinya buat saya. Nah, jagal kalau begitu pesta tahunan gitu. Nah, padahal ini adalah ibadah gitu. Karena itu yang benar adalah orang yang berkurban itu menyediakan dana khusus untuk biaya operasionalnya. Makanan sebelum di, kalau misalnya kecuali kalau dia dipelihara di halamannya ya. Nah, kalau diserahkan ke masjid atau ke instansi, maka umur kambing yang sebelum disembelih itu biayanya semuanya terkena beban pada yang berkurban, bukan pada masjidnya. Jadi diperhitungkan misalnya biaya operasionalnya dari mulai makannya, kotorannya, sampai dengan itunya itu berapa? Dihitung misalnya 25.000 misalnya. Kemudian biaya menyembelih sampai dengan menguliti, cuci daleman segala macam, berapa? 50.000. Berarti kenakan Bapak berkurban, dan karena itu bayar pada kami 75.000 biaya operasionalnya. Seperti itu adalah harus disadari. Dan orang yang menyembelih juga begitu, dia harus nerima sesuai dengan kontraknya, bahwa biayanya 50.000 sudah, berarti tidak boleh minta yang lain, kecuali kalau dia termasuk sama dan kaum muslimin termasuk berhak, maka orang itu diberi sesuai dengan keberhakannya. Berapa kaum muslimin dapat 1 kilo misalnya, maka dia pun berhak atas 1 kilo itu. Gitu. Tidak boleh mentang-mentang dia nyembelih kepalanya, tidak boleh minta dia, gitu ya. Tidak boleh. Boleh minta tapi tidak boleh diberi, kecuali sesuai dengan haknya. Nah, itu adalah yang penting untuk diperhatikan oleh kita. Kalau si pejagal itu juga mematok harga gimana, Sat? Mematok harga? Mematok harga. Harga untuk nyembelih. Untuk nyembelih. Enggak apa-apa. Oh, itu tidak apa-apa ya. Itu kan kembali kepada yang berkurban biayanya. Misalnya kata misalnya yang jagal itu, saya minta satu kambingnya 50.000. Tawar menawar istilahnya gitu. Kalau misalnya boleh, kata si pekurban, ya sudah nih, bayar 50.000, silakan sembelih urusin. Gitu. Dan tidak boleh diambilkan dari dana si kambing itu sendiri. Nah, karena inilah kurban. Oleh karena itu tidak boleh terambil. Biayanya harus diambilkan dari orang yang berkurban. Begitu. Baik, kalau untuk tadi pertanyaan dari Bapak atau Ibu Sumiati bagaimana, Seth? Tentang kurban atas nama bukan kepala keluarga. Kurban itu kan setiap orang. Tidak hanya kepala keluarga saja. Boleh suaminya, istrinya, anak yang pertama, anak sulung, anak bungsu gitu. Berkorban, semua muslim berkorban. Nah, itu kalau misalnya satu orang. Kalau tadi misalnya terjadi sempit rezeki misalnya, atau diharapkan, atau belum ada gambaran untuk dapat rezeki lapang di hari yang akan datang, kemudian kata dia, ini adalah kurbannya misalnya suaminya, kepala keluarga, juga sekaligus untuk anggota keluarganya. Nah, gitu. Oh, boleh, enggak apa-apa. Atau misalnya adalah istrinya, kemarin kan suaminya, sekarang istrinya, istrinya dan keluarga yang lain, boleh seperti itu. Tapi diusahakan satu orang satu kambing satu domba demikian. Oke, baik. Di SMS kembali set dari Ibu Nur di Pondok Kelapa, apakah boleh orang yang berkurban ya memakan daging yang dia kurbankan? Kemudian juga ada Pak Ading Jagakarsa, Saum Arafah itu berapa hari? Kemudian juga dari rekan Delta yang bertanya, ada Eka di Bekasi, bila tidak bisa melaksanakan ibadah Saum 9 Zulhijjah besok bagi wanita yang sedang berhalangan, apakah ada amalan lain yang sebanding dengan puasa atau Saum yang dapat dilakukan? Ya, tentang tadi makan, hukum makan daging kurban ya, bahwa dia berkurban, lalu apakah dia boleh memakan dari yang dia kurbankan, begitu ya? Nah, tentu dibolehkan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan mengatakan jelas, kata Allah, fakulu minha, dalam surat Al-Hajj ayat 28, fakulu minha, lalu wa at'imu. Kalau kulu itu artinya adalah makanlah oleh kalian darinya. Berarti dari hewan kurban itu, makan dari hewan kurban itu. Setelah itu, at'imu. At'imu itu adalah beri orang lain makanan dari hewan kurban itu. Rasulullah SAW sendiri mencontohkan pada kita bahwa beliau berkurban, lalu dalam satu riwayat bahwa fa'akala min lahmiha wa hasya min maraqiha. Jadi bahwa Rasul sendiri itu adalah mengambil dari apa yang beliau sembelih itu kemudian dimakannya, dan bahkan sampai dengan ke apa namanya kuahnya. Kuahnya itu juga adalah memakan. Jadi boleh untuk memakan, tetapi bagi mereka yang termasuk mungkin beruntung, maka tentu utamakan orang lain yang belum beruntung. Misalnya yang miskin, yang kira-kira sebulan itu belum tentu makan daging, begitu kan? Nah, sementara dia adalah sudah setiap hari juga mungkin makan daging, maka tentu dia adalah bila perlu adalah makannya hanya sebagai melaksanakan perintah saja, memakan daripadanya, tapi kebanyakan adalah diserahkan untuk mereka yang membutuhkan. Demikian itulah lebih baik. Kemudian tadi pertanyaan yang lain ya, yaitu berkenaan dengan masalah apakah Saum Arafah itu berapa hari ya? Iya. Saum Arafah itu hanya satu hari. Karena Arafahnya juga hanya satu hari, yaitu tanggal 9. Yang malam hari ini secara penanggalan di kita di Indonesia itu sudah masuk pada 9 Arafah. Untuk jamaah haji kita adalah misalnya jam 9:30, berarti di sana masih jam 9:30. Ya. Setengah maghrib, jadi belum masuk. Nah, tetapi sunnahnya adalah bahwa bertolaknya ke Arafah itu setelah terbit matahari besok hari, jadi tanggal 9 paginya, pagi-pagi Arafahnya, sampai dengan terbenam matahari di Arafah itu adalah hari Arafah. Nah, saumnya berarti hanya satu hari. Dia adalah dari besok atau malam hari ini siap-siap untuk sahur. Kemudian mulai besok katakan saja ba'da fajar, sampai dengan terbenam matahari kita saum satu hari itu, insya Allah Taala kata Rasul akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Amin. Nah, ini adalah mudah-mudahan kita Allah hapuskan dosanya ya. Kalau nggak sahur set? Kalau nggak sahur tidak masalah. Tidak masalah ya? Tidak mengapa. Kalau misalnya misal ya, ada orang yang wah saya nggak sahur juga kuat, nggak apa-apa. Atau misalnya tapi sebaiknya sahur ya, karena sahur itu ada hikmahnya dan itu perintah Rasul juga, tasaharu fa inna fis sahuri barakah, sahurlah kalian karena dalam sahur itu terdapat barokah. Jadi sahur lebih baik. Nah, misalnya ada orang lupa, lupa sampai dengan pagi hari dia belum sahur dan dia belum niat, kemudian dia adalah tahu bahwa hari hari Arafah, waduh gimana nih, terlambat nih gitu. Maka niatkan sejak saat itu bahwa dia saum hari Arafah dan kemudian saum sampai dengan selesainya saum hari itu. Demikian itu adalah tentang saum Arafah. Tadi ada yang bertanya tentang masalah apakah ada amalan lain yang sebanding dengan itu. Yang anda tahu adalah tidak ada pengganti. Tidak pengganti, tetapi yakini bahwa Allah SWT Maha Adil. Dengan haidnya anti adalah tentu adalah bagian juga dari kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. dan itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, manfaatkan dengan amal soleh yang lain. Mungkin ya, mungkin dengan memberi makan ya. Katakan saja kan hari Arafah kan saum ya. Nah, lalu kalau kita ingin mendapatkan pahala saum, maka memberi makan orang yang saum. Memberi buka orang yang saum, misalnya dia ingin lebih baik tadi ya. Maka kata Rasulullah SAW bahwa man fattara shaiman kana lahu minal ajri mislu ajri shaimi, bahwa orang yang memberikan makanan untuk orang yang sedang saum itu adalah dia mendapatkan pahala seperti orang mendapatkan pahala saum. Jadi kalau misalnya ingin lebih baik, berarti misalnya cari di masjid misalnya gitu, kemudian yang mereka saum Arafah, yang mungkin juga ada saum apa berbuka berjamaah, maka berikan makanan untuk mereka atau di tempat mana saja lah begitu yang kira-kira orang itu saum Arafah, lalu kemudian kita beri makanannya untuk berbuka. Itu adalah termasuk apa namanya berpahala saum Arafah atau bahkan lebih baik daripada itu, mudah-mudahan, karena bisa memberi beberapa porsi kan. Dan itu ada satu hari misalnya satu porsi 10.000, kasih 50.000 lah gitu, 5 porsi, mudah-mudahan tentu akan bisa menggantikan semua itu, demikian. Baik, kita akan langsung saja menyampaikan data yang sudah bergabung di line telepon di 8816363. Halo, assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana Bu? Dengan Ama. Siapa Ma? Ama. Ibu Ama. Tama. Tama. Iya, silakan. Gini ya, Pastor. Iya. Ini tentang kulit, kulit kurban. Yang waktu saya sama itu panitianya ngumpulin kulit kurban terus dijual untuk apa namanya alat-alat marawis. Itu gimana? Iya, itu saja. Ya, kalau saya dijual atau ditukar gitu. Nah, hukumnya gimana Pak? Iya, ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita sapa lagi rekan Dakta yang bergabung di SMS ya, di 081511, di line telepon maksudnya 8816363. Kita akan langsung saja menyapa. Halo, assalamualaikum Dakta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Aga Cibarusah. Aga Cibarusah ya. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini pertanyaan saya begini Pak Ustaz, kalau misalnya saya mau kurban terus saya berniat membagikan ke beberapa tempat, saya kumpulkan di rumah 50 ekor, di rumah itu saya potong, cuman di rumah itu aja saya potong terus saya kasih dalam bentuk kambingnya itu ke beberapa daerah itu, jadi orang yang di daerah situ yang membagi-baginya, apakah boleh melaksanakan kurban secara begitu? Disembelih dulu Pak, tidak? Halo Pak, disembelih dulu. Pak Aga, buru-buru amat sih Pak Aga nih. Disembelih dulu atau tidak gitu Pak Aga ya. Baik, kita langsung saja menyapa lagi deh satu lagi ya di 8816363. Halo, assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Dari Ana di Jakarta Sampurna. Ibu Ana di Jakarta Sampurna, silakan Bu Ana. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Begini Ustaz, di kampung tempat saya tinggal di dusun, saya kan masih di dusun gitu. Itu tuh jarang sekali makan daging, paling setahun sekali pas waktu kurban. Nah pas waktu kurban tuh kan cuma satu, paling satu kambing buat satu dusun. Itu tuh yang dikasih kan dikit-dikit. Itu yang dikasih marah-marah. Itu bagi yang berkurban tuh dapet apa, pahala apa enggak gitunya? Soalnya kan yang dikasih tuh malah marah-marah, bukannya itu. Baik. Iya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung ditanggapi Ustaz. Ya, pertanyaan pertama tadi bahwa kulit dijual, ya, kemudian untuk dibeli marawis, dan tadi ada penyebut kalau nggak salah itu adalah masa SMA ya. Iya. Ketika dia semasa SMA, ini ada dua jawaban. Pertama adalah bahwa kurban yang digalakkan di sekolah-sekolah dengan melalui patungan masing-masing siswa, siswi, satu orang misalnya 25.000 atau berapapun, lalu dihimpun menjadi dana yang besar, lalu diberikan kepada sapi atau domba, itu adalah tidak termasuk kurban. Itu adalah masuknya sedekah. Betul bahwa itu adalah pendidikan. Oke. Mendidik anak supaya berkorban, belajar gitu saja, ya, supaya anak berkorban hartanya, supaya anak mengetahui tentang bahwa yang terjadi pada hari ini adalah ini dan itu, gitu. Seperti itulah boleh dan terpuji. Tetapi dari tinjauan ibadah bahwa kurban itu adalah harus definitif, bahwa fulan berkurban nih kambingnya ataupun sapi ini fulan 7 orang, gitu. Tapi kalau satu kambing dirembuk oleh misalnya katakan saja 900 ribu tadi ya, atau 1 juta dibagi 25 ribu kan berarti kira-kira 50 orang gitu. Nah maka itu adalah tidak ada hadis, tidak ada dalil, tidak ada landasannya dari syariat Islam atau sedekah dari, gitu saja ya. Jadi itulah jadinya sedekah. Itu yang pertama. Kedua, tentang tadi bahwa kulit dijual lalu dibeli marawis, ini juga tidak boleh. Beda antara kulit diberikan oleh orang yang berkurban kepada orang yang berhak, lalu oleh orang yang berhak tadi karena dia sudah jadi milik dia lalu dia jual, atau kulit itu karena banyak, nah karena si pekurban itu semuanya sudah sepakat nyerahkan ke panitia, maka oleh panitia adalah tidak mungkin dibagi-bagi, diiris-iris begitu, lalu oleh panitia dijual, kemudian ditukar daging lagi, kemudian dibagi lagi untuk kaum muslimin, itu adalah menjadi kemaslahatan. Oleh karena itu adalah suatu hal yang berbeda. Nah karena itu, maka kalau seperti itu adalah termasuk dibolehkan. Tetapi kalau misalnya ini juga mirip dengan ini, ada terjadi pertanyaan, yaitu bahwa kulit dijual, kemudian atau keuntungan dijual, didapat, dikumpul, dihimpun, lalu digunakan untuk bangun masjid. Atau untuk misalnya beli marawis, misalnya seperti ini. Itulah tidak boleh. Tidak boleh terjadi, dan itu adalah termasuk daripada penyelewengan amanah. Karena amanahnya itu kan adalah, fakulu minha wa ata'imu al-ba'isal faqir. Ya kan, bahwa Allah memerintahkan agar kita memakan atau kemudian berikan makanan itu kepada orang lain yang miskin. Nah, tadi bahkan di pertanyaan yang ketujuh bahwa orang itu sampai marah-marah karena diberinya sangat sedikit gitu kan. Kalau misalnya adalah warga dalam satu kampung, satu dusun itu adalah berisi 100 orang, lalu kambingnya adalah hanya 30 kilo, atau apalagi sudah jadi daging hanya berapa kilo, lalu dapat 2 tusuk sate, bagi orang yang mungkin sedikit bermartabat, mungkin bisa menjadi marah, wajar seperti itu. Oleh karena itu, maka ini adalah harus difahami, tidak boleh hasil dari keuntungan ataupun hasil daripada kurban itu digunakan untuk membeli marawis ataupun memperbaiki masjid atau membangun masjid, merenovasi masjid, seperti itu adalah tidak boleh, dan itulah termasuk penyelewengan amanah. Jadi bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, jika misalnya dia beli 50 ekor misalnya, lalu dia taruh di rumah sendiri, lalu pas hari kurban dia bagikan gitu kan. Nah, saya tadi belum selesai. Apakah si daging yang dibagikan atau si kambing yang dibagikan? Walaupun dua-duanya akan bisa sama keadaan dan hukumnya, bahwa ketika dia sembelih, dia bagikan pada orang, ataupun misalnya bahwa kambingnya diserahkan misalnya ke dusun ini satu kambing, ke dusun itu lima kambing sesuai dengan kepadatan penduduk, maka seperti itu adalah termasuk boleh-boleh saja. Tetapi tadi hukum-hukum yang saya tadi awal dijelaskan, seperti tidak boleh jual kulit dan seterusnya, itu adalah sama dengan apabila dia sembelih sendiri. Jadi bagi yang 50 ekor itu boleh disembelih sendiri kemudian dibagikan, atau menjelang hari haknya lalu dibagikan, distribusikan kepada daerah-daerah yang barangkali memerlukannya. Nah itu adalah termasuk dibolehkan, demikian. Kemudian yang kedua, ketiga ya, yaitu tentang orang berkurban karena banyaknya penghuni, tetapi sedikitnya hewan kurban yang disembelih. Akhirnya orang kebagian yang sedikit, satu tusuk sate atau apa gitu, sehingga orang itu yang diberinya merasa marah. Pertama adalah dua yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah bagi yang berkurban. Kedua adalah bagi yang diberi. bagi yang berkurban, mestinya kita kaum muslimin juga adalah melihat bahwa penduduk segitu banyaknya masa disembelihkan satu gitu ya. Nah oleh karena itu disinilah mestinya ada pemerataan gitu kan. Mestinya warga kampung di situ mungkin berkomunikasi dengan orang-orang yang sedang merantau, lalu kemudian mereka adalah memberikan kepada kampungnya gitu ya. Dan itu adalah termasuk yang terpuji karena mereka adalah miskin. Nah kemudian yang kedua adalah bahwa bagi yang menerima itu adalah kalau dia mau terima dengan baik. Tapi kalau mau tidak diterima, maka katakan maaf dan saya ucapkan terima kasih. Bukan saya tidak mau, tapi mungkin ada yang lebih membutuhkan dari saya. Oleh karena itu silakan beri ke orang lain dengan baik-baik, jangan dengan marah-marah. Mentang-mentang misalnya ini lalu kok saya dikasihnya segini doang gitu kan, hanya jadi misalnya ganjil gigi begitu, maka itu tidak boleh. Rizki itu dari Allah SWT, sekecil apapun harus kita syukuri. Iya. Dan apalagi orang yang memberi itu mungkin punya niat baik gitu kan. Oleh karena itu maka bagi yang menerima, kalau mau terima dan ucapkan terima kasih. Kalau tidak maka ucapkan penolakan itu dengan santun. Sehingga juga ukhuwah Islamiyah tetap terjalin dan tidak terganggu. Demikian. Iya baik, sebelum kita ke line telepon lagi, kita sampaikan dulu dua pertanyaan via SMS Ustaz dari rekan Vina di Cilangkap. Apakah ada bagian jatah atas daging yang kita kurbankan? Jika ada, seberapa besar bagiannya? Kemudian juga ada pertanyaan yang paling banyak ditanyakan mengenai sholat Jumat besok saat ya. Apakah jika sudah ikut sholat id ya, terus tidak sholat Jumat, apakah tidak apa-apa, dalilnya apa? Kita langsung saja menyebarkan data di line telepon 8816363. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Wia. Siapa? Wia. Wia. Iya. Di mana? Di sekarang. Oke, silakan. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berkurban itu kan buat orang yang mampu. Iya. Kalau misalnya ada seorang pelajar, dia itu punya tabungan. Tabungannya itu udah sampai bisa membeli seekor hewan kurban. Baiknya itu pahalanya itu buat dia atau buat orang tuanya, sedangkan orang tuanya belum berkurban. Ya. Gitu. Kemudian yang kedua, dia anaknya udah balik orangnya nih. Udah balik. Kemudian bagaimana jika penyembelian hewan kurban biasanya saya menyembeli tanpa mengikuti adab dan aturannya, apa ada hukumannya? Soalnya saya pernah takjiah gitu ke tempat dia tuh penjaga tinggalnya tuh alfonset seperti apa ya, seperti hewan yang mau disembeli, hewan sapi, yeah. Dan pokoknya hampir sama deh, apa itu ada sesuatu yang kurang dalam penyembelian atau tidak mengikuti hak-hak hewan? Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita sapa lagi rekan Delta yang bergabung ya di line telepon di 8816363. Halo, assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Damin di Tanjung Priok. Pak Damin Tanjung Priok, silakan Pak Damin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau nanya mengenai tata cara menyembelih hewannya nih Ustaz, dari mulai doa dan gerakan pisaunya itu Ustaz. Ya, dan? Iya, gerakan pisaunya itu. Oh, gerakan pisau. Iya. Itu aja Ustaz. Iya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung Ustaz ditanggapi. Yang pertama ya, tadi berkurban. Nah, bagi yang berkurban itu jatahnya berapa gitu kan? Iya. Sebetulnya tidak ada nas yang menentukan bahwa harus sekian persen gitu ya. Tetapi Rasul atau dalam Al-Quran Allah SWT berfirman mengatakannya adalah fakulu minha, makan darinya, berarti kan secukupnya ya kan. Kemudian kalau untuk besok berarti itu adalah sudah lebih kan. Jadi maksimal adalah sepertiga gitu ya. Maksimal adalah sepertiga. Tapi kalau lebih sedikit, karena mungkin yang berhaknya adalah banyak, maka semakin dia berikan untuk fakir miskin dan yang berhak, maka bagi dia pahalanya semakin besar. dia adalah hampir secukupnya saja, kemudian untuk dia makan atau untuk sekedar berbahagia pada hari itu, lalu sisanya adalah berikan kebahagiaan itu tabur untuk orang yang sangat membutuhkannya, maka seperti itu harus lebih terpuji. Tapi maksimal adalah kira-kira 30%-an begitu. Itu adalah untuk pertama. Berikutnya adalah tentang bahwa apabila hari Jumat Idul Adha-nya terjadi hari Jumat dan ya, itu adalah betul. Di dalam Asar misalnya diriwayatkan oleh Al-Imam Malik bahwa pada suatu hari yaitu Abu Ubaid ya Maula Azhar kata beliau bahwa aku ikut pernah Id bersama Utsman bin Affan, kemudian waktu itu adalah beliau menjadi bapak imamnya dan menjadi khotbah khotibnya, lalu diantaranya adalah kata beliau bersabda atau berkata ya bahwa kata beliau sesungguhnya telah bergabung, telah terjadi pada kalian dalam satu hari dua id ya. Innahu qad ijtama'a lakum fi yaumikum hadza idan, bahwa dalam satu hari ini pada kalian telah terjadi dua id, karena hari Jumat kan id, Idul Adha juga id. Maka kata beliau faman ahabba min ahli al-aliyah an yantazira al-jum'ah falyantazirha, barang siapa yang dari kalangan orang-orang yang barangkali jauh rumahnya, kemudian atau di dataran tinggi begitu, di dataran di sini, kemudian untuk menunggu sampai datangnya hari waktu Jumat, maka tunggulah. Dan kata beliau, wa man ahabba an yarji'a faqad azintu lahu, barang siapa yang pulang yakni tidak mengikuti sholat Jumat, maka dia adalah kata beliau telah aku izinkan untuk tidak ikut sholat Jumat. Jadi artinya adalah bahwa untuk besok hari Jumat itu adalah bagi yang ingin sholat Jumat boleh, bagi yang tidak ingin sholat Jumat atau tidak mau sholat Jumat lagi mungkin karena repotnya atau safar atau segala macam, maka itu adalah termasuk dibolehkan. Hal yang sama juga adalah salah seorang tabi'in bernama Atha bin Abi Rabah mengatakan juga demikian, apabila Jumat dan hari raya itu adalah tergabung terjadi pada satu hari yang sama, maka kemudian menjamak keduanya dan kemudian sholatnya dua rakaat. Jadi sehingga sampai dengan seperti itu. Nah ini adalah menunjukkan pada kita bahwa sholat Jumat bisa dilakukan dengan boleh hukumnya, boleh ikuti dan juga boleh tidak ikut sholat Jumat karena sudah melakukan sholat id yang pertama itu, sholat Idul Adha. Demikian. Jadi itu adalah yang mungkin menjadi jawaban bagi ikhwah yang bertanya tadi tentang masalah apabila id itu terjadi pada hari Jumat ya. Berikutnya adalah tentang apa tadi masalah rekan Wia ya tadi ya, pelajar yang ingin berkurban bagaimana hukumnya, sudah punya tabungan kemudian ya, kalau ada kalau pejagal yang ingin menyembeli adabnya tidak dipakai gitu Ustaz. Ada dua tadi ya, ada berkenaan dengan masalah sampai dengan kematian ya, yang menyangkut dengan masalah matinya, itu adalah berkenaan masalah adab menyembelihnya atau tidak. Tentu adalah tidak ada kaitan bahwa seseorang itu adalah meninggal kemudian seperti sapi disembelih misalnya, apakah dia adalah ketika berkurbannya menyembelihnya salah, tentu tidak ada hubungan dengan hal salah itu. Itulah pertama. Kemudian yang kedua tadi tentang pertanyaan bahwa dia punya tabungan sendiri lalu dia berkurban padahal orang tuanya sendiri belum berkurban. Seperti itu adalah tidak mengapa, boleh-boleh saja, karena berkurban itu adalah ibadah fardiyah, ibadah yang bersifat individual. Jadi siapa yang mampu maka dia adalah hendaknya melakukannya. Dan karena itu maka kalau diantara kita ada yang mampu maka tidak perlu untuk ragu-ragu, segera berkurban. Dan kriteria mampu itu sendiri adalah jelas, artinya kalau menurut para ulama ada yang mempunyai kriteria-kriteria tertentu ya. Tetapi artinya bahwa kalau seperti misalnya Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa jika orang itu mempunyai 200 dirham gitu, atau 20 dinar begitu, atau seperti itu, maka dia adalah termasuk boleh. Jadi intinya bahwa jika dia punya kemampuan, pokoknya maka dia adalah boleh untuk berkurban, walaupun orang tuanya belum berkurban. Nanti barangkali ketika dia punya rezeki lagi, dia berikan untuk orang tuanya, agar orang tuanya adalah berkurban. Atau seperti tadi saya katakan, bahwa dia berkurban lalu berniat untuk dia dan keluarganya. Itu juga adalah insyaallah ta'ala termasuk terjadi dan dibolehkan. Pertanyaan terakhir menanyakan tentang masalah tata cara menyembelih. Tata cara ya. Rasul SAW mencontohkan pada kita sebenarnya, kalau kita ingin berkurban itu, berkurban itu adalah dengan cara menyembelih sendiri. Nah itu semestinya adalah kita itu adalah menyembelih sendiri. Jadi tidak diserahkan ke orang. Karena Rasul bersabda, kata beliau dalam hadisnya, Dhuha Rasulullah SAW bikabsaini amlahaini akronaini zabahahuma biyadihi wasamma wakabbara. Lalu kata beliau, wa wada'a rijlahu ala safahihima, bahwa Rasulullah SAW itu berkurban. Berkurbannya itu adalah dengan dua kambing gibas yang gemuk dan bertanduk begitu. Kemudian beliau menyembelihnya sendiri gitu ya. Nah, kemudian membaca basmalah, membertakbir. Lalu kemudian meletakkan kakinya di atas si hewan yang disembelih itu. Tentu kalau dia adalah hewan seperti kambing ya. Jadi kalau dirinci, maka cara kita menyembelih itu adalah satu, ya, si kambing itu dikondisikan. Ya. Kalimat dikondisikan ini adalah untuk umum menjadi beberapa hewan. Kalau unta, ya diikat gitu kan. Seperti unta, sapi, kerbau itu harus diikat gitu kan. Dan cara ngikatnya juga tidak boleh asal ngikat begitu saja, tapi ada caranya. Nah ini sehingga dia apabila disembelih tidak meronta. Kemudian yang kedua, setelah diikat, ditempatkan di tempat yang jauh, tidak melihat pisau dan tidak melihat temannya, atau teman tidak melihat dia. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa hunuskan pisaunya, sehingga pasti betul bahwa si pisau itu adalah sangat hunus dan mengenai, tidak begitu susah untuk menyembelih si hewan kurban tersebut. Keempat adalah berdoa. Iya. Doanya, sarannya adalah mudah sekali sebetulnya. Atau mungkin sebelum itu adalah hadapkan ke arah kiblat ya. Itu kemudian yang ke berikutnya adalah membaca basmalah. Kemudian Allahu Akbar, jadi bismillahi Allahu Akbar. Adab yang berikutnya adalah boleh disebutkan orang yang berkurban itu, boleh tidak disebutkan. Misalnya ini adalah kurbannya fulan, udhiyatu fulan, ibnu fulan. Okay. Boleh disebutkan atau tidak disebutkan juga tidak mengapa. Itu adalah yang perlu kita perhatikan. Terah, setelah itu adalah kemudian diiriskan si pisau itu, bisa dari atas dulu kemudian ke bawah, ditekan ke bawah gitu, kemudian ke atas, atau juga bisa dari bawah ke atas, kemudian dari bawah ditarik ke atas kemudian ditekan ke bawah sesuai dengan kondisi pisaunya. Nah, pisaunya adalah tentu yang sangat hunus, tidak perlu besar sekali, tetapi tidak boleh kecil sekali, dia sedang saja sehingga mengena pada sasarannya. Iya, baik. Ustaz, sudah habis waktu kita. Ustaz, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa memberikan pembelajaran bagi diri kita semua, rekan dakta, untuk bisa menjadi pekurban yang baik dan juga bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Bersama rekan Bayu Samudra dan juga saya Yudi Darmawan, juga bersama dengan Ustaz Ahmad Rafi'i, mengucapkan terima kasih banyak atas segala partisipasi dan juga kebersamaan Anda di malam hari ini. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.